Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersuara dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini Sabtu 5 Oktober 2022 bersama saya Ardian Syah. Kita awali berita pagi ini dari Tamiang bersama laporan Rahmat Wiguna. Sebanyak 6.467 kepala keluarga masih tinggal di pengungsian dampak memburuknya banjir di Tamiang. Tingginya debit air juga menyebabkan 44 kampung terisolir. Banjir yang melanda Tamiang sudah memasuki hari keempat dan situasi cenderung semakin memburuk Jumat kemarin. Luapan air sungai bukan hanya merendam ribuan rumah tapi juga membuat jalan lintas Medan Banda Aceh terputus. Juru bicara Pemkab Aceh Tamiang Agus Liayana Devita menyebut secara angka cakupan banjir menyempit yang awalnya 130 desa menjadi 125 desa yang terendam banjir. Seratusan desa ini tersebar di seluruh kecamatan di Tamiang yang berjumlah 12. Namun bila dilihat dari jumlah pengungsi, dampak banjir disimpulkan semakin parah karena telah menyebabkan 6.467 kakak mengungsi. Pemkab Tamiang telah mendirikan 190 posko pengungsian untuk menampung korban, termasuk gor yang telah dijadikan tempat penampungan korban banjir. Dampak banjir ini juga menyebabkan arus lalu lintas Medan Banda Aceh lumpuh sejak Kamis dini hari. Saat ini kondisi cenderung memburuk karena antrian kendaraan yang terjebak macet mencapai wilayah Langkat, Sumatera Utara. Darulun Satuan Reskrim Polres Pidi menangkap perusahaan SPBU di Sigli di lokasi berbeda di Banda Aceh. Kedua pelaku yang ditangkap yakni SF 38 tahun, nelayan warga Dusun Damai, Gampung Bangka Jaya, Dewantara, Aceh Utara, dan MZ 37 tahun, pedagang di Gampung Keramat Dalam, Kecamatan Sigli. Kapolres Pidi AKBP Padli mengatakan pengungkapan kasus ini bermula saat polisi mengetahui identitas pelaku SF warga Aceh Utara, sehingga tim opsional Reskrim Polres Pidi bergerak ke Aceh Utara dan berhasil menangkap SF di depan sekolah Jalan Jambu Aye, Kecamatan Panton Labu. Bersama SF, polisi mengamankan Daihatsu Sigra berwarna putih BL1496LL. Polisi menggelandang SF ke Mapolres PD. Kapolres mengatakan polisi mengembangkan kasus tersebut akhirnya berhasil meringkus MZ di Kota Banda Aceh. MZ ditangkap di rumahnya di Gampung Lambu, Bulikaring, Kota Banda Aceh. Selanjutnya ia diboyong ke Mapolres PD untuk proses hukum. Sementara satu pelaku berinisial MK 47 tahun warga Gampung Ibuh Kulam Baru Kecamatan Simpang 3 Pidi kini masuk dalam daftar pencarian orang Satuan Reskrim Polres Pidi. Kapolres meminta bantuan dari masyarakat untuk melaporkan keberadaan MK kepada polisi yang diduga masih berkeliaran di Aceh. Sudarlun, setelah dari Pidi kita beralih ke Aceh Utara bersama laporan Jafarudin. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Nasional Medan Banda Aceh, tepatnya di Gampung Alu Kejerun, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Jumat kemarin. Peristiwa ini melibatkan satu unit mobil Toyota Avanza berwarna putih bernomor polisi BL1899PH dengan satu unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam bernomor polisi BL5393KAW serta pedagang buah. Kasat Lantas Polres Aceh Utara, Ibtu Faisal, mengatakan kecelakaan terjadi pukul 09.30 waktu Indonesia Barat. Tiga orang mengalami luka berat dan dua mengalami luka ringan. Semua korban telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Faisal mengatakan kejadian berawal saat mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Karimudin, 40 tahun, seorang dosen beralamat Gampung Krungdo, Pidi, Kabupaten Pidi, melaju dari arah Banda Aceh ke Medan diduga dengan kecepatan tinggi. Tiba di jalan tikungan, mobil tersebut hilang kendali. Kemudian dari arah berlawanan melaju pengendara sepeda motor Honda Scoopy yang dikemudikan Ilham, 17 tahun, yang hendak berbelok ke kanan. Karena jarak yang dekat, pengemudi Avanza menabrak pengendara sepeda motor. Setelah itu kembali menabrak penjual buah Eva Arnisa, 35 tahun, yang berada di pinggir jalan. Akibatnya pengendara sepeda motor Ilham dan penjual buah, yaitu Eva Arnisa dan anaknya Nur Lida, mengalami luka berat. Sementara penumpang dari mobil Toyota Avanza yaitu Yunita dan Siti Rahmatul mengalami luka ringan. Dralun, banjir tahunan yang melanda Subul Salam dan sekitarnya hingga saat ini belum berakhir. Aparat kepolisian sektor Runding, Subul Salam dan TNI turut berjibaku membantu korban banjir di wilayah itu. Di Kecamatan Runding ada ratusan rumah di 13 desa yang terdampak banjir sejak 5 hari. Jalan provinsi yang membentang di Kecamatan Runding turut terendam hingga membuat lalu lintas lumpuh. Aktivitas masyarakat harus mengandalkan perahu dan rakit karena sebagian besar jalan sudah terendam. Aparat kepolisian mulai dari Babin Kamtibmas hingga Kapolsek Runding dan TNI Saban Hari tampak berbaur membantu masyarakat. Kapolsek Runding Ibtu Fajar Harapan Tumanggir mengatakan 13 desa di wilayahnya yang terendam banjir. Mereka pun terus memantau dan membantu masyarakat dalam aktivitas di tengah bencana itu. Selain itu, banjir juga menimbulkan korban jiwa, yakni seorang balita laki-laki meninggal dunia di Desa Siperkas, Runding saat bermain atau mandi di genangan banjir. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, seorang balita berjenis kelamin perempuan bernama Hasli Diana, 2 tahun warga Buah Pala, Lawi Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, ditemukan meninggal dunia setelah terjatuh dan hanyut di Sungai Lawi Kisam, Desa Pedesi, Bambel, Jumat kemarin. Koordinator Pos SAR Kutacane, Muhammad Amri, mengatakan korban terjatuh ke sungai karena bermain di pinggir sungai. Lokasi kejadian perkara di Desa Perapat Timur, Lawi Bulan, sekitar pukul 08.30. Menurut Amri, pencarian korban dilakukan petugas gabungan terdiri dari BPBD, Basarnas, TNI, dan Polri dibantu warga. Pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, korban ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Setelah dievakuasi, korban langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Namun naas tiba di sana, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Saat ini jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga di Desa Buah Pala, Kecamatan Lawi Sumur untuk dikebumikan. Darlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Ada 2 pelaku penembakan terhadap mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan pada Kamis 3 November waktu setempat. Satu pelaku ditembak mati sedangkan satu lainnya berhasil ditangkap otoritas setempat. Seperti dilansir media lokal India NDTV, laporan yang beredar menyebut satu pelaku menggunakan pistol dan satu lainnya menggunakan senapang otomatis. Identitas pelaku tidak diungkap ke publik. Ajudan senior Khan Rauf Hasan menyebut satu pelaku ditembak mati dan lainnya kini ditahan polisi. Khan sedang dalam pemulihan di rumah sakit setelah mengalami luka tembak di bagian kaki dalam penembakan tersebut. Dr. Faisal Sultan yang merawat Khan mengatakan bahwa mantan Perdana Menteri berusia 70 tahun itu dalam kondisi stabil dan baik di rumah sakit Saukat Khanum di kota Lahore. Dalam penembakan yang terjadi Kamis kemarin, Khan berhasil selamat dengan kaki kanannya terkena tembakan setelah pelaku melepaskan tembakan ke arah truk kontainer yang ditumpanginya yang melaju perlahan di tengah kerumunan orang di Wajirabad yang berjarak 170 km sebelah timur Islamabad. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di batas kota, demikian informasi pagi edisi Sabtu 5 Oktober 2022. Informasi pagi Serambi FM ini bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami at Serambi FM. Sudarlun, wassalam.